إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Melanjutkan pembacaan kita dari kitab Sirah An-Nabawiyah Fi Dhaw'il Masadir Al-Asilah karya Syekh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad Waffaqahullahu Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembangunan Ka'bah dan renovasi Ka'bah, dan kita telah membacakan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Ahlus Sirah tentang pembangunan Ka'bah. Dan yang rajih di kalangan para ulama wa ala ra'sihim Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwasanya pembangunan Ka'bah, bukan renovasi tapi pembangunan yang dilakukan oleh pembangunan yang Ka'bah, awal mulanya yaitu pada zaman Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, sebagaimana yang Ibnu Katsir katakan, ولم يجيء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل. Tidak ada khabar yang sahih yang bersandar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah didirikan dan dibangun sebelum Al-Khalil, yakni Ibrahim alaihi salam. Kemudian Ka'bah berdiri dan terus dikunjungi, diziarahi, tawaf orang-orang di sana, dan mengalami kerusakan yang sering terjadi di sekitar Ka'bah dikarenakan sail, suyul atau banjir yang sering terjadi di Ka'bah sejak zaman setelah Nabi Ismail dan Ibrahim mendirikannya, sebagaimana yang Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Radul Unuf, bahwasanya pada zaman Amalikah dan Jurhum, yakni min abna Ismail alaihi salam, mereka melakukan renovasi Ka'bah dikarenakan banjir yang menghantam Ka'bah sehingga membuat retak tembok-temboknya dan bangunan-bangunan di sekitar Ka'bah. Dan banjir tersebut terus terjadi seiring berjalannya waktu sehingga terjadi renovasi-renovasi yang seringnya dikarenakan banjir. Bahkan pada zaman Al-Imam Ibn Jama'ah Al-Kinnani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hidayatul Salik ila Mazahib Al-Arba'ah fil Manasik, dalam kitabnya beliau menceritakan tentang kakek beliau yang ketika itu Masjidil Haram mengalami banjir bandang. Berkata Ibn Jama'ah, beliau bilang, ketika terjadi banjir, kakekku sedang tawaf sana, melakukan tawaf. Ketika sampai di sejajar dengan Hajarul Aswad, dia menyelam untuk mencium Hajarul Aswad. Nah, keadaannya sampai seperti itu. Itu pada tahun sekitar 700 Masehi, 700 Hijri ya, Dan banjir itu terus terjadi sampai zaman sekarang, zaman mutaqarrib dari ini, gitu kan. Dulu pernah terjadi banjir juga pada tahun 1914 atau 41. Lemas itu. Banjir juga pada tahun 2000-an juga terjadi banjir di Ka'bah. Ya. Alhamdulillah sekarang mungkin sudah diperbaiki drainase-nya, saluran air yang ada di sekitar Ka'bah. Nah. Melanjutkan pembahasan kita, diriwayatkan oleh Al-Azraqi, kita akan membahas tentang ukuran Ka'bah dari masa ke masa. Disebutkan oleh Al-Azraqi dalam kitabnya Akhbaru Makkah bahwasanya Ibrahim alaihi salam menjadikan tinggi Ka'bah, tinggi bangunan Ka'bah, setinggi 9 hasta. Watuluha fil ardi 32 zira'an. Dan panjangnya ke bawah pondasinya 32 hasta. Ya, kita telah ketahui bersama hasta yakni zira' dari ujung sini ke sini, siku. Hasta. Ya, ukurannya masing-masing berbeda seiring berjalannya waktu. Orang-orang dahulu mungkin ukurannya lebih besar hastanya. Orang-orang Arab lebih besar hastanya daripada kita, gitu kan. Sehingga ukurannya sekitar 45 sampai 50 cm satu hastanya. Wa arduha fil ardi 22 zira'an. Dan luasnya, luas bawahnya 22 hasta, yakni sekitar 9 meter persegi. Wa kanat bi ghairi saqf. Ya. Bangunan yang Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dahulu belum ada atapnya. Wahaka As-Suhaili dalam kitab Aradul Unuf syarah Sirah Ibn Hisham. Haka As-Suhaili anna tulaha fis sama kana tis'a azru min ahdi Ismail. Bahwasanya tingginya menjulang ke atas tinggi 9 hasta atau sekitar 4 meteran. Pondasinya dalam, ke atasnya sekitar 4 meter. Falamma banatha Quraisy qabla Islam zadu fihi tis'a azru. Ya. Ketika Quraisy melakukan pemugaran sebelum datangnya Islam, mereka menambah tinggi Ka'bah 9 hasta. Fakanat 18 zira'an, sehingga menjadi 18 hasta. Wa rafa'u babaha 'alal ard. Kemudian ditinggikan pintunya dari tanah. Ditinggikan oleh Quraisy. Fa kana la yus'adu ilaiha illa fi darajin aw sulam. Maka orang-orang tidak bisa menaiki atau memasuki Ka'bah kecuali melalui tangga, daraj aw sulam. Wa qad dzakarna anna awwala man 'amila laha ghalaqan huwa Tubba. Ya. Telah disebutkan bahwasanya orang yang pertama kali melakukan atau membuat kunci pintu Ka'bah itu adalah Tubba. Tubba itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kanatil Arab tusammi kullu man malaka al-Yaman wa Syihr wa Hadramaut Tubba'an. Ya. Orang-orang Arab dahulu menamakan setiap orang yang memimpin atau menguasai Yaman, daerah Yaman, daerah Syihr, Hadramaut itu dinamakan dengan Tubba. Artinya di sini orang yang pertama kali melakukan atau membuat kunci pada pintu Ka'bah adalah raja Yaman. Tubba. Ini lakop sebagaimana raja Romawi, lakopnya apa? Kaisar. Dan raja Persia Kisra. Begitu pula raja Mesir yang kafir dinamakan Fir'aun. Ya, raja Mesir itu lakopnya Fir'aun. Ya. ثم لما بناها ابن الزبير زاد فيها تسع عزر. Ya, seperti yang lalu, bahwasanya Abdullah bin Zubair melakukan pemugaran terhadap Ka'bah dan menambahkan bangunannya setinggi 9 hasta lagi, 8 tambah 9. Fakanat sab'an wa isrina zira'an, sehingga akhirnya menjadi 27 hasta atau sekitar 13 atau 14 meter tingginya. Wa ala dzalika hiyal an, itulah Ka'bah yang kita lihat sekarang. Lam yakun lil Masjidil Harami sur. Ya. Pada masa itu Masjidil Haram tidak memiliki pagar. Belum ada pagar-pagarnya, belum ada pintu-pintunya, batasnya juga belum ada. Wa kana tuhitu bihi dur min kullil jihad. Ya. Pada masa itu Ka'bah dikelilingi oleh pemukiman warga di sekitarnya, di sekelilingnya diisi oleh pemukiman warga. Wa indama ra'a Ibn al-Khattab anna al-masjid qad daqa bil hujjaj waz-zuwar ishtara ad-dur allati hawlahu min ahliha fawassa'ahu wa ja'ala lahu suran 'ala qamati ar-rajul. Ya. Kemudian ketika itu pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab bin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melihat bahwasanya masjid telah penuh oleh orang-orang yang berhaji. Yani Ka'bah, Masjidil Haram, dipenuhi orang-orang yang haji, orang-orang yang melakukan umroh. Sehingga tidak mencukupi masjidnya, dan beliau memutuskan untuk membeli rumah-rumah warga yang ada di sekitar Ka'bah. Maka beliau melakukan perluasan Ka'bah lagi. Waja'alalahu suran ala qamati rajul. Kemudian beliau membuat pagar-pagar sekeliling Ka'bah setinggi orang pagarnya. Wa anarahu. Kemudian diberikan penerangan di situ. Wa indama ra'a Utsman anna al-masjid aidan qad daqa bil hujjaj wal mu'tamirin ishtara duran ukhra fawassa'a biha al-haram Dan begitu pula pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika melihat masjid telah dipenuhi oleh orang-orang yang haji dan umroh, nah beliau juga membeli rumah-rumah yang masih tersisa di sekitarnya dan melakukan perluasan di sekitar haram. Walam yazal al-khulafa wal umara min zalika az-zaman yata'ahaduna al-haram bitawsi'ah ila zamanina hadha. Dan masih dari sejak zaman Al-Khulafa, kemudian zaman Umara, Bani Umayyah, Abbasiyah, dan lain sebagainya, dan seterusnya, melakukan perluasan Masjidil Haram sampai pada zaman sekarang. Terus dilakukan perluasan Masjidil Haram. Ila zamanina hadzal ladzi yushhadu fihi adkhamu tawsi'atin ala yadil hukumah as-su'udiyah fajazahumullahu khaira. Itu juga yang dilakukan perluasan besar-besaran pada zaman Al-Su'ud, yakni ketika Saudi Arabia dipegang oleh Al-Su'ud sampai sekarang. Fajazahumullahu khairan. Selanjutnya membahas tentang maqam Ibrahim alaihi salam. Al-maqam huwa الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع البناء عن قمته كما ذكرنا. مقام إبراهيم adalah sebuah batu yang mana ketika itu beliau Ibrahim alaihi salam berpijak di atasnya ketika bangunan Ka'bah telah meninggi. وقد تركت قدمه أثرا فيه, dan telah meninggalkan bekas telapak kakinya di batu tersebut ketika melakukan pembangunan Ka'bah. Wa dhalla hadzal athar ila awalil Islam. Masyaallah. Ya. Dan bekas telapak kakinya itu masih ada sampai ketika awal mula datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira annahu adhhabahu mashan nas bi aidihim. Akan tapi athar tersebut, bekas telapak kaki tersebut akhirnya hilang seiring berjalannya waktu dikarenakan perbuatan orang-orang jahiliyah yang mengusap-ngusap kaki tersebut, ya mungkin dalam rangka tabarruk dan lain sebagainya, masa jahiliyah gitu, dengan tangannya, sehingga asar tersebut hilang. Wa fi hadza yaqulu Abu Thalib, maka dari itu berkata Abu Thalib, Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam qasidahnya Lamiyatu Abu Thalib, ya, ada 93 bait tentang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasidah yang membela tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasidah tersebut berisi tentang Ka'bah, tentang Ka'bah, tentang Masjidil Haram, kemuliaan Masjidil Haram dan kemuliaan Ka'bah. Juga di situ membela ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza yaqulu Abu Thalib, berkata Abu Thalib dalam qasidahnya Lamiyah Abu Thalib, wa mauti Ibrahim fi shakhri ratbatun ala qadamaihi hafiyan ghairu na'ili. Kata beliau, bekas telapak wa mauti Ibrahim, bekas telapak kaki Ibrahim fi shakhri, di atas batu, terlihat jelas. Ala qadamaihi hafiyan ghairu na'ili. Ia berdiri, Ibrahim berdiri dengan dua kakinya tanpa terompah atau tanpa sendal. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang qasidah Lamiyah ini, hadhihi qasidatun fasihatun baligh, kata beliau. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Bidayatu wan Nihayah, hadhihi qasidatun fasihatun baligh, ya, qasidah yang fasih. Bahkan beliau memuji qasidah Lamiyah Abu Thalib ini dengan afhal minal mu'alliqat, mu'alliqat as-saba, ya, yang isinya tentang syair-syair yang ditempel di Ka'bah dalam riwayat. Nah, afhal, ya, ini lebih fasih, lebih bagus gitu. Artinya qasidah Lamiyah Abu Thalib ini bisa dijadikan syahid dalam lughah, ya, bisa dijadikan syahid dalam lughah. Waqad ruwiya anna al-maqama kana mulsiqan bi haitil Ka'bah. Diriwayatkan bahwasanya makam Ibrahim dahulu itu nempel dengan tembok Ka'bah. Alama kana alaihi min qadimiz zaman ila ayami Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Posisi itu masih dalam posisi yang sedia kala dari zaman dulu sampai zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fa akharahu anil baiti qalilan, maka beliau memundurkan makam Ibrahim dari tempatnya itu, dari Ka'bah, digeser sedikit. Makanya yang kita lihat sekarang makam Ibrahim jaraknya lebih jauh dari Ka'bah, karena dulunya nempel kemudian digeser ke sebelahnya atau berapa meter dari Ka'bah. Tausiatan ala ta'ifin wal musallina indal maqam, karena untuk memperluas orang-orang tempat untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang sholat di sekitar maqam Ibrahim. Wa wafaqa sahabatu ala amalil Faruq, para sahabat pun menyetujui apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yakni memundurkan sedikit makam Ibrahim. Ya, dan makam Ibrahim yang ada sekarang itu buatan, replika, bukan aslinya. Yang kita lihat di di sana itu adalah replika buatan, bukan asli. Karena yang asli sudah lenyap asarnya, sebagaimana yang dikatakan mu'alif rahimahullah taala. Beliau menukil dari Al-Bidayah wa Nihayah juga. Waqad sabaqa an wafaqa Allah taala ala qawlihi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Ya. Dan juga telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyetujui perkataan Umar bin Khattab kepada Rasulnya untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat. Fa anzalallahu taala wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Jadikanlah makam Ibrahim tempat salat. Makam Ibrahim, salat di makam Ibrahim, ya ini sunnah, ya, melakukan dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah selesai melakukan tawaf, ya. Sebagaimana yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima, Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Wa shalla khalfal maqami raka'atain. Dan kemudian setelah selesai tawaf melakukan salat di belakang maqam 2 rakaat. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dalam sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Summa taqaddama ila maqami Ibrahim." Yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekat ke maqam Ibrahim. Faqara al-ayah, yani ayah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, faja'ala al-maqam bainahu wa bainal bait. Kemudian beliau berdiri maqam Ibrahim berada di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara bait. Posisinya di situ, kemudian beliau salat 2 rakaat. Ya, membaca di rakaat pertama qul ayya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua qul huwallahu ahad, atau sebaliknya bisa dilakukan juga. Wa tajdaru al-isharatu huna ila anna Ibrahim alaihi salam bana aidan al-Masjid al-Aqsa. Di sini juga ada isyarat bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam mendirikan Masjid al-Aqsa. Katanya dalam riwayat. Wakila inna Yaqub alaihissalam huwallazi assasah. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwasanya Yaqub alaihissalam itu yang mendirikan pondasinya. Waqad kana bainal bina'ain 40 aman. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya pembangunan antara masa Ibrahim, yakni pembangunan Masjid Al-Aqsa, dan Yaqub alaihissalam, yakni sebanyak 40 tahun. Ya. Wa amma al-hadis alladhi rawahu an-Nasa'i wa fihi anna Sulaiman ibn Daud huwa alladhi bana al-Masjid al-Aqsa fal maqsud bil bina huna at-tajdid kama dzakara As-Suyuti wa Ibn al-Qayyim wa Ibn Hajar wa isti'malul bina bi ma'na at-tajdid waridun fil lughah al-Arabiyyah. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, adalah orang yang pertama kali membangun Masjid al-Aqsa, maka yang dimaksud dengan membangun di sini adalah pemugaran, tajdid, renovasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti dan Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadil Ma'ad, dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, penggunaan kata bina dalam bahasa Arab bisa juga diartikan dengan at-tajdid. Ya. Al-bina bimakna tajdid. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu keadaan Jazirah Al-Arabiyah ketika atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif, laqad asatil basariyatu fi dhalamin minal jahiliyati fil qarnaini sadis wa sabi al miladain. Ya. Manusia ketika itu telah hidup dalam kelaliman dan kebodohan. Ya, ini tepatnya pada tahun atau pada abad 6 dan 7 miladi. Ya. Ahlu sirah salafi biasanya tidak menyantumkan tarikh miladiah dalam sirahnya. Ya. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah tidak pernah menyebutkan tarikh miladiah atau tarikh Masihiyah atau tarikh Nasraniyah, terserah apa yang dikatakan, ya. Masehi atau Nasrani atau apa itu? Miladi, ya. Ahlu sirah Salafi gitu, tidak menggunakan tarikh miladi sebagai penanggalan. Kalau memang terjadi sebelum hijrah, maka tidak dikatakan, atau dikatakan qoblal hijrah bisana, atau dikatakan sebelum hijrah berapa tahun, berapa puluh tahun sebelum hijrah gitu. Ya, yang menjadikan patokan penanggalan adalah hijriyah. Laqad ashatil basariyatu fi dhalamin minal jahiliyati fil qarnaini sadis wal sabi al miladain. Idh sadatil wasaniyatu wal khurafat wal asabiyat wal qabaliyat wat tabaqiyat wal mafasid al ijtimaiyah wasiyasiyah. Ya, ketika itu merebak penyembahan berhala, khurafat, fanatisme kabilah, fanatisme kesukuan, kesenjangan sosial, dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat maupun di kekuasaan atau politik. Wa khurifat mu'azamul afkar al-islahiyah hati as-salimah, yang telah berubah mayoritas keyakinan atau ajaran yang baik, ajaran yang al-haq ketika itu, ketika zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un allati ja'at biha anbiya'ullahil mursalun awil hukama alladhi istaqamat fitarahum 'alal haq. Ya. Pemikiran atau ajaran yang baik, ajaran yang lurus, baik yang dibawa oleh para nabi ataupun orang-orang yang fitrahnya masih sofi atau masih jernih di atas kebenaran. Pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran kebaikan ketika itu sudah hilang dan sudah lenyap mayoritasnya. Waqad abbara Rasul sallallahu alaihi wasallam an hadhil haqiqah fi qawlihi innallaha nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum jami'an illa baqaya min ahli al-kitab. Ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat mereka, yakni hakikat orang-orang di zaman itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi ketika itu. Famaqatahum, maka Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka, murka terhadap mereka. Arabahum wa ajamahum, baik dari kalangan Arabnya atau dari kalangan non-Arab, ya, orang-orang yang tinggal di Persia, tinggal-tinggal di Cina, India ketika itu. Jami'an illa baqaya min ahlil kitab, kecuali orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang masih berpegang teguh terhadap agama yang dibawa oleh Isa alaihi salam, yang masih murni tanpa ada perubahan. Ya. Ada faedah tentang makam Ibrahim yang tadi dari Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala fi majmu'i sefatawa jilid ke-17 halaman 228. Beliau diberikan pertanyaan, hal yajibu ala ta'if bil ka'bah ayyusalli rak'atai at-tawaf khalfa makam Ibrahim. Apakah wajib bagi seorang yang tawaf di Ka'bah untuk sholat dua rakaat setelah tawaf di makam Ibrahim, atau au yajuzu ayyusalliyahuma fi ayyi makanin fil haram, atau apakah boleh sholat dua rakaat, yakni rakaat setelah tawaf di makam Ibrahim, di mana saja di sekitar haram. Kata beliau rahimahullah ta'ala, la yajibu ala ta'if ayyusalliya rakaataini khalfal makam, tidak wajib bagi seorang yang tawaf, yang melakukan tawaf, untuk sholat di dua rakaat di belakang maqam. Walakin yusra lahu dzalik, akan tapi disyariatkan, ya. Tapi la yajib. Akan disyariatkan. Jika dikerjakan dengan imtisal, maka insyaallah dapat pahala. Idza tayassara min duni masyaqqah, jika diberikan kemudahan tanpa harus bersusah payah untuk salat di situ. Wa in sallahu ma fi ayyi makanin minal masjidil haram au fi ayyi makanin minal haram ajza'ahu dzalika. Kata beliau, walaupun salat dimanapun di sekitar haram, ya, maka itu yujzi, ya, salatnya terima, apa sah salatnya. Wala yusra'u lahu ayyuzahim at-ta'ifin liada'ihima haulal maqam. Dan tidak disyariatkan berbondong-bondong atau memenuhi orang-orang yang sedang tawaf, artinya mengganggu orang-orang yang sedang tawaf di sana. Balian bagilahu ayyatabaat anizziham. Akan tapi yang hendak dilakukan bagi orang yang akan sholat di khalfal maqam adalah menjauh dari keramaian. Wa ayyusalliyahuma fi baqiyatil masjidil haram. Dan diperbolehkan untuk sholat di sekitar Masjidil Haram. Dalilnya, li'anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu shalla raka'atain at-tawaf fi ba'dhi tawafihi bi dhi tuwa. Bahwasanya Umar bin Al-Khattab melakukan sholat dua rakaat tawaf di Zitua. Zitua itu daerah selatan Masjidil Haram, agak keluar gitu kan. Wahia minal haram, kata beliau, Zitua masih termasuk dengan dalam haram. Lakinnaha kharijal masjid, tapi di luar masjid. Umar bin Khattab melakukan sholat tawaf di sana. Wa kadzalika Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha shallat tawafil wada kharijal masjid. Begitu pula Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha shallat tawafil wada di luar Masjidil Haram. Wa dhahir anna sababa dzalika az-ziham. Ya, sebab yang menjadikan Umar bin Khattab dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhum melakukan sholat di luar itu karena penuh di Masjidil Haramnya. Au aradat bidzalika an tubayyana lin-nas at-tawsi'ah asy-syar'iyyah fi hadzal amr. At-tawsi'ah. Ya, atau beliau Umar dan Ummu Salamah ingin menjelaskan kepada manusia bahwasanya perkara ini adalah perkara yang longgar. Itu artinya dimudahkan perkara ini. Ya, tidak mesti harus berdempet-dempetan untuk rebutan di sholat di belakang makam Ibrahim atau di samping makam Ibrahim. Nah. Keadaan Jazirah Arabiyah itu sangat berkaitan erat dengan Yaman. Inna min aqdami syu'ub allati urifat bil Yaman minal Arab al-aribah qaumu Saba. Ya. Termasuk masyarakat yang paling lama yang dikenal di Yaman di kalangan Arab Aribah, yakni orang Arab yang hidup di zaman sebelum Nabi Ismail, dinamakan Arab Aribah. Itu. Kalau Musta'aribah itu zaman setelah Ismail. Orang Arab yang hidup di zaman setelah Ismail dinamakan Arab Musta'aribah. Adapun orang yang hidup di zaman sebelum Ismail dinamakan Arab Aribah. Ya. Arab Aribah ini terdapat banyak kabilah, termasuk Ad, kaum Ad, gitu kan, kaum Samud, Tosem, Jadis, Umaim, Jurhum, yang kabilah yang akhirnya menikah dengan Ismail alaihissalam, Imlak, Amalikoh, yani, Madian, kaum Madian, dan Qahtan, ya, dan Saba ini berasal dari Qahtan, yani. Saba yaitu Saba bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Jadi kabilah Qahtaniyah. Ya. Yang mana dari kabilah Saba ini ada 10 kabilah cabangnya. Ya. Yang ketika Sailul Arim atau ketika banjir bandang di zaman itu mereka pergi meninggalkan Yaman. Ada yang 10 kabilah, 6 kabilah tetap menetap di Yaman, dan 4 kabilah pergi hijrah ke Syam. Ya. Adapun yang dari Yaman, yang tetap menetap di Yaman adalah kabilah Mazhij. Mazhij. Mazhij. Kemudian Kindah. Ash'ari. Ya, yaitu kabilahnya Abu Musa Al-Ash'ari, Himyar dan Anmar. Ada 6. Adapun kabilah Syam, kabilah Saba yang pergi ke Syam, hijrah ke Syam, yaitu Lahom, Lahom, Lam, Kho, Mim, Sukun, Kho, Kho-nya sukun, Lahom, Juzam, Juzam, Jim, Zal, Lam, Jil, Jim, Zal, Mim, Juzam, Amilah, dan Ghosan. Ya. Dari mana ini? Yaitu dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Inna rajulan sa'ala Rasulullah alaihi wasallam an Saba." Ya. Bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam tentang Saba. Ya, kita tahu Saba itu siapa enggak? Ma huwa arajulun amra'atun am ardun? Orang itu bertanya tentang Saba, apakah dia Saba ini seorang laki-laki atau perempuan atau dia nama tempat gitu. Faqala bal huwa rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal huwa rajulun walada asharatan, mempunyai 10 anak. Fasakana al-Yaman, mereka tinggal di Yaman. Fasakana al-Yaman minhum sittah, 6 di antara mereka tinggal di Yaman. Wa bisyami minhum arba'ah, dan di Syam 4 kabilah. Fa ammal yamaniyun fa mazhij wa kindah wal azd wal ashariyun wa anmar wa himyar. Adapun dari kalangan yang menetap di Yaman, yaitu dari kabilah mazhij, kindah, azd, ashari, anmar dan himyar, araba'u kulluha, yakni orang Arab seluruhnya, araba. Wa ammas syamiyah, adapun yang hijrah ke Syam, falahom, wajuzam, wa amilah, wa ghassan. Ya. Ini kabilah-kabilah ini yang akhirnya menyebar di seluruh jazirah Arabiyah. Nah, itu kan. Yang nanti sejarahnya juga diceritakan, ada di antara mereka yang tanasor masuk dalam agama Nasrani, ada yang tetap dalam agama Ibrahim, ada yang termasuk Hanifiyah. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Inna min aqdami syu'ub allati urifat bil yaman min al-arab al-aribah qaumus Saba, ya, allazi warada dzikruhum fil Qur'anil Karim, yaitu kaum Saba yang ceritanya disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal qulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Bahwasanya dari negeri Saba, di tempat mereka tinggal, terhadap ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatani an yaminin wa shimal, yaitu dua kebun yang besar di kiri, di kanan dan di kirinya. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu, maka makanlah dari rizki yang telah diberikan oleh Rabb kalian dan bersyukurlah terhadapnya. Baldatun tayyibatun, negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Rabb yang maha pengampun. Fa'aradu, kemudian mereka berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'aradu fa arsalna alaihim saylal arim. Ya. Karena mereka berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami kirimkan kepada mereka saylal arim, banjir bandang. Wa badalnahum bi jannataihim jannataini zawatai uqulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Kemudian kami gantikan dua kebun yang buah-buahnya, bahkan dikisahkan ada seorang wanita yang membawa wadah buah ketika ingin berjalan dari satu tempat ke tempat lain, berjalan itu buah-buahnya berjatuhan sampai ketika dia sampai di suatu tempat, buahnya apa namanya, tempatnya sudah penuh oleh buah-buah yang berjatuhan, saking apa suburnya dan saking indahnya tempat tersebut. Itu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Saba ketika itu. Dan tapi mereka kufur nikmat, sehingga Allah gantikan dengan zawatai uqulin khamtin, ya, makanan yang berbau busuk, khamt wa asal, pohon asal, pohon yang kurang bagus gitu. Wa syai'in min sidrin qalil, itu dari pohon sidr yang situ ada apa duri-durinya dan sebagainya, yang tadinya indah digantikan dengan sesuatu yang buruk. Dzalika jazainahum bima kafaru, yang demikianlah kami berikan balasan terhadap orang-orang yang kufur. Wa hal nujazi ilal kafur, dan tidaklah kami memberikan balasan kecuali kepada orang-orang yang kufur. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah wa qaddarna fiha sayr siru fiha layali wa ayyaman aminin faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin syakur naktafi huna subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.